tanda kesombongan dan kebohongan dunia. Sementara kita bersembunyi, coba menyelamatkan diri, memandang kasihan namun terus di persembunyian. Sengsara kita tak suka, kita sebut namanya, namun kita biarkan dia sendiri. Betapa jahatnya kita di jalan sengsaranya. Kita pendosa yang tak layak menerima kasih dan pengorbanannya. Pada saat itu terdengarlah suara, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Suara itu berasal dari orang-orang yang berdosa, yang seharusnya mereka binasa. Mereka sungguh tidak peduli akan tujuan Kristus datang ke dunia ini. Tanpa kita sadari, saudara dan saya ada di sana. Kita yang ikut memikulnya. Kita yang ikut mencacinya. Tanpa kita sadar, kita ikut juga menghinanya. Dalam kebodohan, kita juga yang menghujatnya. Tapi dia Yesus yang tidak pernah membalas. Oleh karena kasihnya yang ditumpahkan darahnya, dia menebus dosa-dosa kita. Ingat, oleh karena darahnya, dia menebus dosa saudara dan saya. Kasihnya melingkupi kita. Kuasanya memulihkan hidup kita. Saya undang Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Kita katakan, ya Tuhan, karena oleh kuasa darah-Mu Kau menebus segala dosa-dosaku. Syukur kami hanya bagimu. Saat ku masuk ke hati, Kita ditebus oleh kuasa darahnya, dia juga yang melingkupi dan memulihkan hidup kita. Saya undang pada saat ini, Bapak Ibu, kita akan berdoa, berlutut. Nanti akan diiringi pujian di muka Tuhan Yesus. Kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Karena dia sudah layakkan kita untuk masuk di dalam hadirat-Nya. Bawa dosa-dosaku muka Tuhan Yesus, tak ada yang tersembunyi di hadapannya. Betapa hina diri kami ya Tuhan karena dosa-dosa kami. Tapi kami tersungkur di bawah kakimu ya Bapa. Karena Engkau Allah yang penuh kasih, yang selalu memberikan kasihmu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Bangkit berdiri. Ibu, dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan menyaksikan video klip penyiksaan Tuhan Yesus di Bukit Golgota. Ah, Golgota bukit hina untuk anak Allah. Di atas kayu salib, Ia menebus manusia berdosa. Mahkota duri di kepala, di kaki dan tangannya, namun tak terdengar hujat dari sana. Kasih, pengampunan dan keselamatan itu yang ada. Salib itu amat sangat mulia. Ya, Yesus Kristus Tuhan, Engkau tersalib untuk kami. Sepatutnya lah kami berani tersalib untuk-Mu. Beri kami keberanian untuk menyangkal diri dan bukan cinta diri. Mencintai salib, menjalani hari memuliakan-Mu. Ya, Yesus Kristus Tuhan kami, tak ada yang lebih besar selain diri-Mu. Kita akan mendengarkan pujian dari Excelsia. Ku sangatlah mengagumimu. Syukur buat salib. Benar, kita sangat mengagumi karya Tuhan dalam kehidupan kita. Karya penebusannya buat kita semua. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya suaramu ya Tuhan yang kami dengar. Hanya suaramu ya Tuhan yang membuat kami kuat untuk menjalani kehidupan kami. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Kami datang kepadamu ya Bapa. Karena di dalam darahmu yang kudus, itu akan menyucikan hidup kami. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan. Ibu saya undang untuk sama-sama bangkit berdiri. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dengan sungguh kenal. Aku datangnya ya Tuhan. Tuhan, aku datanglah. tak terbilang tumpukan dosa yang kami lakukan. Tak terhitung kesalahan pemberontakan yang sudah kami kerjakan. Satu ujung perjalanan kami dan itu adalah kepastian, yaitu kebinasaan. Nerakalah tempat kami. Tak ada bayangan tentang surga. 1001 alasan coba kami ajukan mengapa kami bersalah dalam hidup ini. Mengapa kami gagal untuk hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Entah sebagai suami, istri, orang tua, anak. Menjadi ayah, menjadi ibu. Menjadi kawan. Bahkan dalam hidup pengabdian, pelayanan, di keagamaan, kami pun menodai-Mu. Banyak pembelaan yang ada dalam batin yang berdosa. Bukan kami, tapi orang lain-lain membuat kami seperti ini. Tanpa pernah menatap-Mu dan berhitung pada kasih-Mu, kesetiaan-Mu. Kami terus melontarkan berbagai argumentasi salah yang membuat kami justru makin jauh dari-Mu. Kami seringkali gagal mengerti, menghargai, apalagi mensyukuri dan dihidupi oleh kasih pengorbanan-Mu. Karena itulah Yesus Kristus Tuhan. Ketika kami merenungkan 7 kemungkinan tokoh dalam penyaliban, kami menemukan terlalu banyak orang yang terlibat, tetapi kami tersentak karena kami melihat ada yang tak mungkin di sana. Siapalah yang bisa mengalahkan-Mu, ya Allah? Siapalah yang bisa mengalahkan Engkau, Yesus Tuhan? Siapalah yang bisa membunuh-Mu? Siapalah yang bisa mengkhianati-Mu? Karena Kau tahu hati setiap orang. Kau pemilik hidup, Kau hidupkan Lazarus. Bagaimana mungkin Kau mati? Tuhan, tolong kami dalam perenungan kami. Supaya kami mengerti. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudaraku yang kekasih. Kitab Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 1 sampai ayat 5 kita akan membacanya secara bergantian dan kita akan merenungkan bagian ini dalam kesungguhan pemahaman akan kebenaran. Kitab Injil Matius pasal 26. Jika saudara sudah menemukan, kita akan membaca 1 sampai 5, saya baca 1, saudara baca 2, terus bergantian hingga ayat yang kelima dari kitab Injil Matius pasal 26. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah Dia kepada murid-muridnya. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, sebab supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Saudara, pada waktu kita memasukkan nama Yesus, satu dari antara 7 kemungkinan tokoh dalam penyaliban, beberapa rekan sempat bertanya kepada saya, kenapa nama Yesus masuk? Saya pikir memang betul, bukankah Dia disalibkan, lalu kenapa namanya dimasukkan, menjadi salah satu tokoh yang mungkin terlibat di sana. Sebuah pertanyaan menarik, saudara. Saya mengutak-atik, membolak-balik, dan melihat semua dan bergumul. Dari berbagai perspektif, secara filosofi, saya cuma memperhatikan dengan ketat. Maka itu sebab saya selalu berkata, bersyukurlah aku kepada Tuhan yang menolong aku, menggerakkan aku untuk memikirkan 7 seri dari tahun ke tahun seputar salib itu. Karena semakin terang benderang betapa keunggulan kemenangan Kristus dalam hidup. Dan betapa seharusnya manusia kuat dan tangguh dalam hidup, tidak cengeng dalam keimanan kekristenannya. Coba pikirkan. Yesus Kristus masuk dalam tokoh, bagaimana mungkin terjadi? Inilah sebuah paradoks, Yesus adalah korban sekaligus tokoh sejati di dalam karya penyaliban. Ini penting untuk kita pahami, saudara, agar kita mengerti seutuhnya arti salib dan arti kemenangan. kemenangan bukan saja di puncak salib, bahkan di Getsemani dia sudah memenangkan pertempuran itu. Kemenangan ada di sana. Kebangkitan menjadi pelengkap daripada kisah dan cerita itu. Menjadi bukti yang memang dibutuhkan oleh akal budi manusia yang terbatas itu. Tetapi sejatinya, ia sudah memenangkan pertandingan itu. Bahkan ketika ia memulainya. Bayangkanlah, dalam sekilas bacaan kita saja sudah jelas bagaimana Imam Kayapas dan kawan-kawan berkumpul. Lalu mereka berkata, mari kita mulai menjebak dan menangkap dia, tetapi jangan pada waktu perayaan. Karena waktu itu orang banyak dan kemungkinan akan menjadi semakin sulit. Karena itu, siapakah yang unggul menangkap Yesus? Pengkhianatan Yudas, kaya menjual dia. Yudas menjualnya pada hari yang kritis yang dihindari oleh para imam karena besok mau perayaan Paskah. Maka penawaran Yudas kurang menarik karena marketnya tidak pas, itu hitungan bisnis. Secara strategi sulit menerima penawaran Yudas karena berbahaya. Karena para ahli Taurat sedang berusaha menghindari hari raya perayaan itu. Mengapa ahli Taurat ini menyambar dan berubah total seluruh keputusan rapat pleno mereka yang bersifat final, tangkap dia bukan hari raya, tetapi mereka menangkapnya pada hari raya. Mereka melawan keputusan rapat tertinggi mereka di mana Imam Kayapas hadir dan membuat keputusan yang legal. Penyangkalan Petrus kah? Tak perlu dia menyangkal. Yesus tetap akan disalib karena murka dan amarah daripada ahli Taurat sudah menggila dan suapan mereka telah memberi dampak yang sangat hebat sehingga seluruh orang berteriak bersama memusuhi dia, salibkan dia. Setankah? Sejak kapan setan bisa mengalahkannya? Karena setan tidak berdaya terhadap dia dan takut terhadap dia. Orang banyakkah? Mereka hanyalah orang-orang bodoh yang terlibat, yang tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Mereka hanya bagian daripada skenario kebodohan, keberdosaan manusia. Kalau begitu apakah? Engkau hanya bisa mengerti kalau engkau mengenal siapa Yesus itu. Saudaraku yang kekasih, saya menerima beberapa BBBB orang tentang Jumat Agung dan Paskah. Dan saya selalu gelisah membacanya. Karena jauh dari yang seharusnya. Kebangkitan Kristus membuktikan kuasanya. Bodoh sekali. Apa kau pikir kalau dia tidak bangkit, dia tidak berkuasa? Hanya karena dia rela mati? Dia berkuasa pada dirinya. Yang menjadi persoalan justru kenapa dia rela mati? Apa kau pikir dia tidak berdaya ketika dia mati? Itulah orang Kristen dan picik. Dan memandang itu hanya dalam kebodohan. Kebangkitannya hanya untukmu dan untukku. Tidak dalam rangka membuktikan kemenangannya terhadap dosa. Tetapi untuk memastikan kau dan aku bahwa hidupmu, hidupku dijaminnya dalam kebangkitannya. Ia bisa mati dan langsung naik ke sorga. Tidak perlu bangkit. Tapi ia melakukan untukmu, untukku. Supaya kau mengerti siapa dia Tuhan itu. Oleh karena itu saya pikir perlu satu kehati-hatian waktu kita memahami pengertian kuasa kebangkitan. Jangan sampai berpikir salib tidak berkuasa, salib tidak berdaya. Itu mengerikan. Saya memperhatikan banyak sekali teks lagu dan apa segala macam dan saya gelisah. Makin hari jadi makin resah. Itu konsekuensi ketika kita belajar teliti dan menemukan kebenaran. Yang lain-lain menjadi masalah buat kita. Tetapi kita harus ke sana bukan? Kita harus berani menemukan originalitas daripada pemikiran itu. Siapakah Yesus? Cobalah pikirkan, Petrus yang menyangkalnya menyebutnya Mesias, anak Allah. Itu pengakuan pertama dari Petrus sebelum disalib yang sudah kita bicarakan. Di Kaisarea Filipi dia menyebut Yesus, Mesias, anak Allah. Karena itu penyangkalannya bukankah lebih karena merupakan kebodohan dan bukan penyebab penyalipan. Itu sebab akhirnya ia harus terpinggirkan sebagai tokoh karena tidak memadai dalam memainkan karyanya. Yesus luar biasa. Ia Mesias anak Allah dan Yesus pernah menghardiknya. Oleh karena itu seperti apa yang saya katakan tadi, ia tidak memenuhi syarat untuk menjadi tokoh dalam penyalipan. Karena andai kata dia tidak menyangkal, Yesus tetap tersalib. Yang kedua, saudara, siapakah lagi? Yesus itu, setan menyebutnya. Anak Allah. ketika dalam peristiwa di Gadara ada seorang dirasuk setan begitu hebatnya. Lalu Yesus datang. Dengan segera setan mengenali berkata, "Hai anak Allah, mengapa engkau datang untuk mengusir kami? Padahal belum waktunya." Setan pun tahu kapan waktunya dia akan di bumi hanguskan ketika kedatangan kedua kali. Kedatangan pertama seluruh kuasa dan kekuatannya sudah dilucut dan dia tidak berdaya terhadap orang percaya. Dia hanya bisa bermain-main dengan orang yang tidak percaya. Karena itu hanya orang percaya bodoh yang masih berpikir setan berkuasa dan mengusirnya kiri dan kanan. Hidupmu itu yang harus kau perhatikan. Sungguh-sungguh apa tidak? Karena itu pelayanan pengusiran setan, melayani usir sana, usir sini. Saya selalu berkata itu yang paling rendah dari seluruh pelayanan. Silakan kerjakan, tapi jangan menganggap pernah itu tinggi. Yang paling serius dari seluruh pelayanan kita adalah hidup benar sesuai kehendak Tuhan. Peka terhadap pimpinan Tuhan. Itu pertandingan pertarungan orang Kristen. Sehingga kita tidak salah dalam bertanding dan tidak salah dalam mengukur diri kita. Dukun bisa mengusir setan? Bisa. Orang disantet, satu lagi datang dukun putih. Maka dukun aliran hitam membuat sesuatu kejahatan, aliran putih datang kelahi dan usir. Apa bedanya dengan orang Kristen tengking setan? Kecil. Tetapi betulkah hidupmu tidak setan? Itu pertanyaannya. Buat apa kau usir setan, tapi kelakuanmu kayak setan? Kau usir setan, tapi itu rumah tanggamu tidak beres. Kau usir setan, tapi kau tidak jujur dalam hidupmu. Buat apa? Tidak ada artinya, saudaraku. Jangan pernah bangga, karena setan bersama denganmu. Oleh karena itu, apa yang dikatakan setan? Anak Allah. Lalu Yesus berkata, keluar kau. Baik-baik, tapi izinkan aku supaya boleh masuk ke dalam babi itu. Setan memohon izin, memohon belas kasihan Kristus supaya boleh merasuk babi-babi itu. Apakah setan perlu media? Tidak. Kalau Yesus bilang pergi, ya pergi. Mereka tidak bisa masuk babi itu. Dan mereka akan pergi. Karena setan tidak perlu tempat tinggal, setan tidak perlu media. Maka kalau dibilang ini rumah ada rumah setan, paling bodoh sekali. Kamu sudah ditipu setan. Tidak ada rumah setan. Setan tidak perlu rumah. Kau yang perlu. Cuma kau setannya. Nah itu rumah setan namanya. Karena di dalam rumah ribut, terus hancur. Terus. Nah itu rumah setan. Jadi jangan bilang rumah tetangga rumah setan. Mungkin rumahmu rumah setan. Maka tidak ada damai di rumahmu. Gara semua kerasa gerusu ribut. Itu setan namanya. Gereja pun bisa jadi gereja setan. Karena tiap hari semua hanya mau menang sendiri. Apa bukan setan namanya itu? Jangan kau pikir setan takut pada salib. Enggak ada. Biar kata dua di situ. Kau laku kesetannya, kesetanan saja. Enggak ada urusan salib itu bisa menjaga aku. Tapi Kristus Tuhanku. Betulkah dia memperhatikan aku? Karena itu mari kita mulai melihat setan itu takut pada Yesus. Minta izin kepada babi. Waktu Tuhan izinkan kepada babi, ada tujuan yang sangat berbeda. Orang di Gadara dengan segera tidak suka Yesus dan meminta Yesus pergi. Karena babi adalah ekonomi, angka kehidupan tertinggi. Ribuan babi berapa rupiah itu? Kalau bikin bagi panggang, apa namanya, bikin panggang, berapa lama kita bisa pesta? Luar biasa ya. Yesus usir. Silakan. Ribuan babi mati. Mereka marah. Mereka tidak menghormati, mensyukuri satu jiwa. Mereka lebih ribut 2000 babi. Jahat? Yes. Itu manusia. Jadi kau tahu yang mana setan? Orang banyak itulah setan asli. Karena tidak menghargai satu jiwa. Padahal satu jiwa bertobat. Malaikat apa? Bersorak-sorai. Tapi orang Gadara tidak. Kau tahu berapa kejahatan dalam kitab Injil? Lihat, perhatikan itu loh. Tapi orang Kristen selalu suka Yesus mengusir setan, setan lari ke babi, Yesus kuasa bisa usir setan, bla bla bla bla. Apa kau enggak baca Alkitab dari ujung ke ujung? Sejak kapan dia pernah kalah lawan setan? Dari mula pun tidak. Apa kau tidak baca di Alkitab dia mau sama dengan Allah dan Allah mengusir dia? Kristus Yesus Tuhan yang jadi manusia itu membuang dia dari surga sana. Tidak pernah sedikit pun setan menang. Itu Alkitab. Bahkan zaman Ayub pun waktu kau baca, setan tidak bisa mengganggu Ayub kalau Tuhan tidak kasih izin. Jadi kalau kau diganggu setan lalu kau bilang, Tuhan tolong setannya terlalu kuat. Tuhan akan marah pada kamu. Kau yang tolol setan kau kuatkan. Kau yang lemah setan yang kau bilang hebat. Salah. Kalau kau bergantung padaku. Roh di dalammu lebih besar dari roh dalam dunia ini. Jadi setan takut. Yes, kalau begitu susah. Apalah hebatnya setan. Oke, dia bisa merasuk si Ayub. siapa si Yudas. Oke, dia bisa menggoda Petrus. Oke, dia bisa membuat kemudian kegilaan dan menguasai orang-orang Yahudi, orang Israel, imam ahli Taurat untuk menyalibkan Yesus. Oke, Pilatus, Herodes menjadi gila dan terlibat di dalamnya. Oke, semuanya. Apalah sulitnya bagi Yesus untuk mengusir itu, bukan? Bersila otakmu, maka bersila mereka. Mungkin maksud membunuh mereka akan memuja Yesus. Setan pun ternyata tidak berdaya. Setan mengemis belas kasihan kepada Yesus Kristus. Siapakah Yesus itu? Kepala pengasukan yang jahat. Karena dia terlibat di kelompok jahat. Diperintahkan untuk mengawasi penyalipan. Ia tersentak dan berkata, di kegelapan kematian Kristus, apa disebutnya? Sungguh orang ini anak Allah. Bagaimana mungkin orang kafir, bagaimana mungkin orang Roma tahu itu anak Allah? Ngerti konsep Allah saja? Tidak. Tapi apa yang didengarnya, itu yang diaminkannya. Dengan pemahaman dewa yang dimengertinya. Ia mendengar cerita, Yesus menyebut diri anak Allah. Dan dia melihat kematiannya. Mulutnya berucap, Yesus sungguh anak Allah. Apa yang membuat dia bisa? Kemampuan teologinya kah? Nol besar. Oh, status keimanannya karena dia orang Kristen yang baik. Jauh, karena dia kepala pasukan Roma. Lalu apa yang bisa membuat dia menyebut Yesus anak Allah, sementara ahli Taurat yang belajar Taurat tidak? Lagi-lagi, tidak ada yang unggul di sana. Saya kan berkata itu pun kasih karunia. Kemurahan Yesus menyatakan diri kepada dia. Ini aku. Dan dia mengenalnya, Yesus anak Allah. Betapa mudahnya bagi Yesus untuk sejak awal menggerakkan hati si kepala pasukan. Lalu berubah belas kasihan pada Yesus dan melawan semua. Bebaskan dia. Bukankah mudah bagi Yesus untuk merubah hati orang dan membuat pasukan berpihak pada dia? Sederhana. Dan ketika dia bangkit, apa kata Thomas muridnya? Si murid yang peragu itu, yang skeptis itu, yang selalu mempertanyakan segala sesuatu. Yang berkata, aku tidak percaya dia bangkit kalau tanganku ini belum masuk ke dalam telapak tangan yang berlubang paku itu. Aku tidak percaya. Saintik diwakili oleh Thomas. Tapi saintik itu juga mesti tunduk dan berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Itulah yang dikatakan oleh Thomas dalam Yohanes pasal 20 ayat 28. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Thomas. Si skeptis itu pun akhirnya berkata, Tuhanku, Rajaku. Itu menjadi pengakuan yang sangat hebat dan sangat kuat, sangat luar biasa. Bagaimana dia menyebutkan Tuhanku, Allahku. Dua kalimat sekaligus ditempelkannya di situ. Menyebut keilahian daripada Kristus itu. Ya kurios, ya teos. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Amat sangat menarik. Bagaimana pemahaman-pemahaman orang-orang di sekitar Yesus sudah menunjukkan keunggulan, kehebatan Yesus. Dan Yesus bisa lakukan apa saja. Bisa pergi kemana saja. Bisa merdeka dari apa saja. Tidak bisa ditangkap oleh apa saja. Pertanyaan muncul. Mengapa ia tersalib? Mengapa ia menderita? Mengapa ia menangis? Mengapa ia mengucurkan darahnya? Mengapa ia membiarkannya? Inilah urusan serius dari dosa. Karena itu kalau dosa itu kita pikir hanya sekedar dagelan begitu ya. Itu pembodohan yang paling mengerikan. Kalau kita berpikir, oh dia sudah mau mati untuk kita dan bla bla bla, dia baik untuk kita. No, bukan cuma itu. Kau harus mengerti bagaimana dia mengajar apa itu dosa kepada kita lewat kematiannya. Yesus mengajar kepada kita apa itu dosa lewat perjalanan hidupnya. Yang mau menunjukkan kepada kita betapa rusaknya kita dalam hari-hari kita. Cobalah dengarkan. Bagaimana ia begitu luar biasa di dalam pengakuan, bagaimana ia nyata di dalam seluruh kehidupan, dan bagaimana ia bukanlah model korban yang tidak berdaya, yang diombang-ambingkan oleh situasi, dia penguasa. Tetapi di dalam penyaliban itu ada kerelaan dan bukan kekalahan. Ini akan kita bongkar sedikit demi sedikit, saudaraku yang kekasih. Pertama, Yesus siapakah dia? Dia adalah Allah yang rela jadi manusia. Pernahkah dia jadi manusia kalau dia tidak rela? No. Paulus berkata dalam Filipi pasal yang kedua, ia yang setara dengan Allah tidak mempertahankan kesetaraan, tetapi mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Istilah mengosongkan diri, kenosis. Itu kita sudah pernah seminarkan di dalam kebaktian minggu keempat kita. Mengosongkan diri adalah menyangkali keilahiannya, menjadi tidak sama dengan Allah, mengurangi keilahiannya, melepas atribut keilahiannya. Itu sebab Yesus Allah menjadi Allah yang terbatas. Loh, mana bisa Allah terbatas? Yes, Allah tidak terbatas, itu Yesus. Tetapi dikosongkannya dirinya menjadi Allah yang terbatas. Bukan orang mengambil, tapi dengan rela dia melepas. Saya memuncakan gambaran dari Paulus itu membuat pembandingan yang hebat. Dia yang setara dengan Allah mengosongkan diri menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, mati di kayu salib. Turunnya dalam luar biasa. Sangat berbeda dengan Adam yang manusia, ingin sama dengan Allah tapi terlempar. Yesus Allah bukan ingin tapi jadi manusia. Bukan manusia raja, manusia hamba. Bukan mati di istana, mati di Bukit Golgota. Pernah kau pikirkan itu kekristenan? Coba mulai pikirkan betapa cengengnya gereja masa kini. Betapa cengengnya kita orang Kristen yang hanya mau pikir enak ini, enak itu, sehat, segar, dan kemudian kaya raya, itulah hidup kita. Betapa mental kita rusak sebetulnya. Dan kita berpikir itulah keimanan. Betapa jahatnya kekristenan sekarang. Betapa jahatnya gereja sekarang. Ingat, dosa bukan aib, itu bukan salah. Apa namanya, kaya itu bukan dosa. Tetapi jangan lupa miskin itu juga bukan aib. Anda kaya tidak salah, sehat puji Tuhan. Tetapi bukan itu tujuan hidupmu. Itu hanya alat pelengkap penderita. Boleh ada, boleh tidak. Kau boleh kaya, puji Tuhan. Boleh miskin, puji Tuhan. Tapi harus memuliakan Tuhan. Kau boleh sehat, puji Tuhan. Boleh sakit, puji Tuhan. Tapi harus memuliakan Tuhan. Hidupku Kristus, mati keuntungan. Punyakah kita perangkap pikir seperti itu? Sehingga kalaupun kita kaya tidak jadi besar kepala. Kalaupun miskin kita tidak menjadi pencuri, penipu dan kemana-mana. Punyakah kita mental itu sehingga menikmati kenikmatan hidup begitu nikmat? Karena tidak ada yang bisa mengganggu kita. Ada tidak ada harta tidak mengurangi sukacita kita. Kristus Yesus Tuhan, Allah jadi manusia. Kental sekali, setara dengan Allah. Mengosongkan dirinya. Allah yang tidak terbatas, jadi Allah terbatas. Paulus berkata tidak ada orang yang bisa melihat Allah. Melihat Allah mati. Kenapa lihat Yesus tidak mati? Kalau Yesus Allah. Karena dia membatasi diri. Masa Allah orang Kristen mati? Kenapa dia mati? Selalu ingat kalimatku. Bukan kenapa dia mati. Kenapa dia mau mati? Itu pertanyaannya. Kalau kau tanya kenapa dia mati? Itu pertanyaan kecil. Kok Allah orang Kristen bisa mati? Pertanyaan kecil. Kenapa dia mau mati? Itu kata kuncinya. Karena dia mengosongkan dirinya. Kalau dia tidak mengosongkan dirinya, ia tidak akan pernah bisa mati. Maut ada di tangannya. Semua akan diaturnya. Mengapa dia mau? Nah, itu pertanyaan yang saya tidak bisa jawab. Kecuali seperti Yohanes berkata, kasihnya. Selebihnya saya tidak tahu. Why God? Tiba di perenungan itu saya selalu bertanya, yes, why God? Saya suka mengevaluasi diri saya dan saya kurang puas dengan diri saya. Saya tidak suka dengan apa yang saya lakukan, masih banyak yang perlu saya kerjakan. Kadang-kadang saya berkelahi dengan diri saya. Satu pihak saya merasa kerja saya kurang banyak, tapi lain pihak terlalu banyak, lalu saya sakit. Sebetulnya saya sudah banyak kerja apa tidak, saya pun tidak tahu lagi. Batinku gelisah dan aku terus bertanya. Sebetulnya apa ya ukuran melayani Tuhan itu? Jadi kalau aku menghitung diriku, aku tidak layak dengan kasihnya. Maka kalau dia menolongku, aku malu padanya. Why God? Karena itulah seharusnya kita menemukan Kristus Tuhan dalam sosok yang pas, dengan sikap hati yang pas, dan di sanalah kita menyembah dia. Yesus, Allah yang menjadi manusia. Dia kosongkan dirinya. Yesus, ia rela mati untuk menebus dosa manusia seperti apa yang dikatakan Roma pasal 5. Dosa kita lah yang ditanggungnya. Dia mati untuk kita. Dia tinggalkan surga mulia. Kita ini semua sesat. Kata Alkitab seperti domba yang tak tahu kemana. Ia mengumpulkan kita. Ia mencari kita. Sehingga apa yang dikatakan di dalam Roma pasal 5 menggambarkan bagaimana kerelaan Kristus untuk datang ke dalam dunia ini. Artinya apa? Ia yang rela mati untuk menebus manusia. Bisakah manusia membunuh Yesus? Saya jawab, tidak bisa. Mengapa Yesus mati? Karena dia rela. Yesus mati di atas kayu salib? Yes. Yesus mati karena kehabisan darah? Yes. Jadi Yesus mati di salib karena kehabisan darah? No. Bagaimana maksudnya? Kalau kau berkata dia mati karena disalib, artinya dia mati. Padahal dia tidak ingin mati, bukan? Tapi kalau dia tidak mati, tidak bisa mati tapi mau mati, itu namanya rela mati. Itu dua hal yang berbeda. Setiap kita mana ada yang rela. Kalau bisa lawan, lawan. Tapi karena anda bisa lawan, ya pasrah. Kan itu kita toh. Mana rela namanya itu. Omong kosong itu rela. Semua kita ketika orang mengambil barang kita, ketika apapun, kita tidak pernah rela. Ketika memberi pun, sebetulnya kita jauh dari rela. Karena ada motif. Ya enggak enak, nanti enggak sebut orang baik. Lalu kita berusaha baik. Supaya tahu orang kita orang baik. Lalu kita kasih. Rela murni kah? Sulit sekali menemukan kerelaan yang paling murni waktu kita melakukan sesuatu. Termasuk saya, Bingman Sirait. Saya harus hati-hati dengan jabatan kependetaan saya. Semakin orang mengenal saya misalnya baik, saya mesti jaga diri saya supaya seperti orang baik. Lalu saya lakukan yang baik-baik. Walaupun habis lakukan, kadang-kadang saya mikir, kenapa saya mesti lakukan? Emang urusan saya mesti ngurusin. Tapi terlibat. Saya masih bersyukur kepada Tuhan, Tuhan mampukan saya menikmati. Sekalipun saya tidak rela penuh. Kita tidak perlu munafik dalam hidup ini. Karena itulah perlu berdialog pada diri. Maka kita akan menemukan, banyak yang salah. Tapi Yesus rela. Tidak ada yang bisa membunuh dia, tapi dia rela mati. Saudara, betapa luar biasanya, betapa hebatnya dia, betapa ajaibnya dia. Yesus memilih jalan salib, sekalipun di Getsemani, ada peluang dia melepaskannya. Kalau boleh, cawan ini lalu daripada aku, tetapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Bisakah dia pergi? Bisa. Dia punya hak untuk itu. Karena apa? Karena dia tidak punya kewajiban untuk itu. Perhatikan kalimat saya. Bisakah Yesus menghindar jalan salib dari Getsemani? Bisa. Kenapa? Karena dia tidak punya kewajiban. Kalau dia menghindar dosakah? Tidak. Karena dia bukan punya kewajiban. Tidak ada yang dilanggarnya. Tidak ada yang meminta dia untuk dia menolong. Semua memusuhi dan menyuruh dia disalibkan. Kenapa dia mau? Saya pun tidak tahu. Kecuali satu yang ku tahu, lagi-lagi karena kerelaan kasihnya. Ia mau meminum cawan murka itu. Kalau boleh, lalu. Lukas menggambarkan keluar keringat seperti darah. Bukan keringat darah. Saya kira banyak sekali orang khotbah salah. Keringat Yesus keringat darah. Bukan. Keringat seperti darah artinya dia mengeluarkan keringat seperti butir-butir jagungnya besar. Mengalir seperti darah, mengalir kalau kamu luka. Nah kalau sampai keringat bisa keluar seperti itu sangat mengerikan. Karena peristiwanya bukan siang jam 12 malam, tetapi malam di Bukit Zaitun yang dingin. Itu malam yang dingin. How can? Itulah penakutan paling besar. Ketakutan kengerian luar biasa. Takut mati? Bukan. Takut terpisah dari Bapaknya. Takut mengucapkan teriakan Eloi, Eloi, lama sabatani. Karena tidak mungkin anak terpisah dari Bapa. Ketakutan yang suci. Beda dengan ketakutan kita. Itu sebab kalau kita tidak mengerti penuh, kita akan salah paham tentang salib itu. Itu sebab saya tidak heran kalau orang salah paham tentang salib. Kok Yesusnya orang Kristen katanya Tuhan disalib? Kok berdarah? Kok mati? Maka saya akan berkata, saya mengerti pertanyaanmu. Tapi kalau boleh saya luruskan, bukan itu pertanyaannya. Karena kalau dia mau tidak mati, dia mau tidak tersalib, dia bisa. Pertanyaanku justru kenapa dia mau tersalib, kenapa dia mau mati. Dan akan kuberitahukan padamu, karena kasihnya padaku. Pernahkah engkau merasakan Allah mengasihimu, Tuhanmu mengasihimu, Dewamu mengasihimu, dan dia datang dalam hidupmu, dia melakukan itu. Dan membuat engkau kemudian kebingungan, dia bisa hidup, kenapa dia pilih mati? Dia bisa lepas, kenapa dia pilih terikat untuk aku? Why? Why? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan besar itu? Itulah keunggulan kekristenan. Banggalah menjadi orang Kristen, kagumlah menjadi orang Kristen, bersyukurlah menjadi orang Kristen. Itu hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dipilihnya jalan salib menuju Golgota. Semua menangis karena itu. Yesus Allah jadi rela manusia, yes. Yesus rela mati, yes. Yesus rela memilih cawan maut ketimbang lepas, ya. Dan ketika Melia berjalan memikul salib itu, ingat berulang kali saya sudah ringgung sebelumnya, perempuan-perempuan Yerusalem menangisi dan berkata, sayang, kasih, kenapa Yesus mati? Kenapa Yesus disalib? Simpati yang tidak menimbulkan empati dari Yesus Kristus. Nyuk. Yesus memandang mereka tidak berkata, terima kasih untuk air matamu. Tidak. Yesus memandang mereka dan berkata, jangan tangisi aku, tangisi dirimu. Why? Di sini kita menemukan lagi hal yang paradoks tadi. Bukankah dia korban yang harusnya dikasihani? No, dia bukan korban, dia pemenang. Lalu siapa yang korban? Itu tuh, yang lepas itu, yang liar itu, yang sedang berteriak, yang sedang nangis, yang sedang macam-macam. Merekalah korban. Bagaimana mungkin? Yes. Dengan sadar Yesus menuju bukit Golgota, dia penuhi kehendak Bapanya. Barang siapa menjadi hamba kebenaran, dialah orang merdeka. Barang siapa jadi hamba Allah, dialah orang merdeka. Barang siapa tidak mau melakukan kebenaran, hidup semaunya, dia hanya budaknya dosa. Dia orang tawanan iblis. Bisa mengerti? Maka Yesus merdeka. Jangan tangisi aku, tangisi dirimu. Aku sedang memenuhi kesukaan Bapaku. Dan aku sedang menjalankan apa yang menjadi misiku, puncak itu sudah dekat. Ditatapnya orang Yerusalem. Dia tidak simpati pada yang menangis. Dia katakan, tangisi dirimu. Saudara-saudaraku yang kekasih, memahami hidup tidak mudah ya. Kita seringkali lihat orang lain kasihan. Kasihan ya orang itu miskin. Tapi waktu kau lihat hidupnya mungkin kau yang patut dikasihani. Dia miskin, hidup tenang. Makan apa saja yang ada. Nasi putih, cabai, mereka sudah gembira. Tetapi kau nasimu lengkap semua di rumah, ribut melulu, belum makan ribut, habis makan ribut. Apa kau yang lebih bahagia? Kau boleh naik mobil kemana-mana. Tapi kemudian kau naik mobil, sakit ini, sakit itu, orang itu jalan kaki, terus sehatnya luar biasa. Apa kau pikir kau hidup? Satu kali waktu ketika Martin Luther King Jr. memenangkan pertempuran apartheid di Amerika, sehingga kemudian dicabutlah semua itu dan mereka menang, tidak ada lagi diskriminasi kulit hitam. Seorang nenek kulit hitam sedang berjalan. Lalu seorang supir taksi kulit putih berhenti dan bersimpati. Nek, silakan naik ke taksiku. Beritahu kemana engkau mau. Aku akan antar. Dan tidak perlu engkau membayarnya. Tapi dia menjawab dengan satu kalimat yang luar biasa. Terima kasih. Lebih baik aku berjalan kaki. Karena aku sangat menikmatinya. Daripada naik mobil menjadi terhina. Bingung si supir taksi. Apa maksudmu? Dulu ketika kami naik bus. Orang kulit hitam kalau naik bus tidak boleh duduk depan, mesti duduk belakang. Kalau sudah penuh lagi kulit putih tidak boleh duduk, mereka mesti berdiri. Toilet saja beda. Hari ini dia bilang, aku lebih bagus berjalan kaki berkilo-kilometer. Hatiku sukacita. Tidak akan aku naik taksi itu. Terima kasih. Kalimat yang diucapkannya adalah satu gairah sosiologi di dalam semangat kemenangan. Tetapi saya menangkap gejolak teologi di dalam pergumulan itu dan saya berkata pada diri saya, sebetulnya apa yang menjadikan hidupku kesukacitaan yang hebat? Bukankah karena mengenal Kristus? Tapi kenapa aku ribut kalau sakit? Kenapa aku ribut kalau enggak punya uang? Kenapa ribut kalau ini dan itu? Bukankah itu kita? Maka kesukaan kita sebetulnya belum Yesus, bukan? Sayang sekali. Buat apa dia mati? Buat apa kau peringati kematiannya? Buat apa kau sebut dia Yesus Tuhanmu? Tapi kau tidak pernah merdeka dan menikmati hidup dalam hidupmu. Karena iman kepada dia. Camkan itu. Kalau Tuhan mau, ia bisa memberi kita apa saja dan menambahkan kita apa saja. Ya. Kalau Tuhan mau, apa sulitnya? Saya berdiri dan berkata, karena saya mengalami dan melewati tiap hari-hari berjalan bersama dengan dia. Dan saya malu. Selalu kalimatku, kupikir aku yang melayani dia. Tapi terbukalah mataku. Ia yang melayani aku. Dibuatnya aku puas ketika melayani dia. Dibuatnya aku tercengang ketika melakukan apa menjadi kehendaknya. Akulah yang jauh lebih puas. Ia selalu puas sekalipun tidak ada aku. Karena aku tidak bisa menambah dan mengurangi kepuasan Allah. Maka kadang-kadang kalau saya nyanyi ya, kita kan ada nyanyi ya, Tuhan Allah di tengah kita ya. Dia bersuka karena kita begitu. Kadang-kadang saya mikir, apa betul Tuhan bersuka karena kita? Hah? Saya kurang suka nyanyiin lagu itu. Karena saya agak berat nyanyiin. ajaranku menyukakan hatimu, saya lebih suka itu. Daripada saya klaim dia bersuka karena saya. Nanti dululah, itu kan klaimku. Tuhan mencintaiku. Saya suka selalu kalimat Paulus, tapi penting untuk bertanya. Apakah Tuhan mencintaimu? Kau yang bilang aku cinta Tuhan. Kau yang bilang Tuhan cinta sama aku. Tanya Tuhan, apakah kalau Tuhan memandangmu, Tuhan mencintaimu? Itu sebab dikatakan, nyala pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Orang yang percaya Yesus ditolaknya. Hati-hati, perlu kerendahan hati dan kesadaran mendalam untuk memikiri semuanya. Itu sebab kalau nyanyi, memilih lagu apapun, coba mulai perhatikan, taruh dirimu di situ. Kamu begitu enggak? Kalau kamu rasa enggak, ya sudah jangan nyanyikan. Masih banyak lagu lain. Masih banyak lagu lain. Kalau orang nyanyi, aku itu lebih dari pemenang gitu ya. Saya suka lagu itu, tapi saya berpikir orang nyanyi pada tahu apa enggak ya. Kita lebih dari pemenang, jangan takut sakit, jangan takut miskin, Tuhan akan kalahkan, jangan takut setan, Tuhan kalahkan. Goblok sekali kamu. Baca Alkitab bukan itu maksudnya. Kita lebih dari pemenang, artinya tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Itu kalimat Paulus dalam Roma 8. Tidak aniaya, tidak kelaparan, bahkan tidak kematian. Kalau kau dianiaya, kau lapar, kau tidak akan terpisah dari Yesus. Kenapa? Karena kau lebih dari pemenang. Apakah itu kau? Sehingga kau nyanyikan? Kalau tidak, jangan nyanyi dulu. Nyanyi saja, aku pecundang. Memang kau bukan pemenang kok. Tuh ada susah dikit kau lari dari Tuhan. Masalah dikit kau lepas pelayanan. Masalah dikit kau tidak mau ini, kau tidak mau itu. Kemana arah kakimu? Kemana kau harus melangkah? Pikirkan itu. Kalau kita pecundang, bagaimana kita bisa klaim diri kita pemenang? Maka saya pikir ya, tiap nyanyi, setiap lagu, perhatikan baik-baik. Saya paling suka berdialog dengan lagu yang saya nyanyikan. Lalu saya berkata pada diriku, seharusnya aku begini, tapi tidak, tolong aku. Kalau jiwaku berdoa, aku dekat dengan dia, harusnya begitu, Tuhan terus mampukan aku. Sehingga lagu itu menjadi kekuatan tersendiri, saudara. Saya kira orang Kristen banyak sekali nyanyi, habis nyanyi lupa. Tidak ada hubungan nyanyinya dengan sikap iman dan hidupnya. Terlalu banyak lagu yang kita tahu, terlalu sedikit yang kita pahami. Sekalipun banyak lagu yang kita hafal, tapi bukan itu hidup kita. Lagu adalah khotbah pendek yang dinyanyikan. Itu sebab kalau lagu itu salah teks, kacau balau semuanya. Karena itu akan mendoktrinasi secara langsung. Karena tiap hari mudah sekali, bukan? Kamu ingat khotbah enggak gampang, ingat lagu gampang setengah mati. Nah itu masuk, masuk. Karena itu siapa pencipta lagu, menciptakan lagu Kristen, hati-hati. Jangan sampai lagumu nadanya enak luar biasa, tapi isinya kacau luar biasa. Itu yang namanya lagu, kasih setiamu yang kurasakan sempat membuatku terpesona. Bagi saya itu kekurang ajaran yang paling mengerikan. Itu kejahatan. Bagaimana mungkin kasih Tuhan sempat membuatmu terpesona? Omong kosong besar itu. Itu orang tidak mengerti pergumulan dengan Tuhan. Kasih setia Tuhan selalu membuat engkau bukan terpesona. Terpesona itu rendah. Bersyukur dan bergeluri. Bahasa Indonesia belajar sedikit baik. Ungkapan mendalam yang luar biasa. Temukan itu. Pernah saudara mengerti itu? Kalau sempat membuatmu terpesona sesaat. Oh ada ini lalu begini. Habis itu sudah. Jahat sekali. Tapi lagu itu saya juga suka nyanyiin. Maka saya ganti kata-katanya. Saya tidak ngerti siapa mencipta itu. Kalau dia keberatan ya saya enggak nyanyikan. Jadi kita selalu kan gitu. Hanya ini Tuhan persembahanku. Ya. Sebab tak kumiliki harta kekayaan. Tidak ada cerita di sini begitu. Rubah semua. Walau kumiliki harta kekayaan, tak cukup untuk kupersembahkan. Masa gara-gara enggak punya harta kau kasih tubuhmu? Justru tubuhmu lebih penting dari hartamu. Kacau balau itu semua. Pernah berpikir, kau lagu dan nyanyi menghina Tuhanmu. Seakan-akan Tuhan lebih tertarik hartamu daripada kau. Tapi mungkin orang bilang sama saya, Pak jangan gitulah. Mungkin yang cipta lagu kan enggak tahu. Ya kalau enggak tahu ya jangan cipta. Kalau mau cipta ya tanya. Susah amat sih, rendah hati sedikit lah. Belajar sama orang lain. Ada banyak orang-orang teolog yang cukup mengerti, tapi tidak bisa bikin lagu. Ya discuss sama dia. Saya paling senang kalau orang tanya saya, Pak ini gimana liriknya? Yuk taruh sini-sini. Saya kasih. Ya. Satu orang saya pernah khotbah, Pak khotbah yuk mau saya copot Pak, beberapa ini pencipta lagu rupanya. Saya mau bikin lagu. Silakan. Kalau perlu kamu telepon saya bantu lagi. Saya senang kalau banyak anak Tuhan punya kemampuan hebat. Menciptakan lagu, tapi dengan hati rendah mau belajar yang benar. Saya tidak bisa cipta lagu, tapi saya bisa ajar orang bikin syair. Saya mulai bayangkan kalau syair lagu bermutu semua ya. Kita belajar banyak hal. Mengenal dia dengan benar. Jadi Yesus pergi ke Golgota karena dia pecundang dan kalah. Bukan. Dia patut dikasihani. Bukan. Itu yang dikasihani. Yang teriak salibkan itu tidak lebih dari budak setan. Patut dikasihani. Yang bilang, aduh Yesus kasihan. Itu cuma pro perasaan kemanusiaan. Tetapi tetap tidak pengikut jalan salib. Itu patut dikasihani. Satu-satunya pada waktu itu yang kau lihat patut disyukuri siapa? Simon dari Kirene. Dia beruntung disuruh memikul salib Yesus. Padahal dia mau datang ibadah. Tapi kebahagiaan salib. Puji Tuhan. Pastor Nolet, kasihan papa. No. Karena kemudian anak-anak dari Simon Kirene, Rufus dikenal pelayan yang hebat. Dan Paulus menyebut istri dari Simon Kirene sebagai ibuku. Paulus sangat respect pada keluarga ini. Simon Kirene melahirkan anak-anak yang melayani Tuhan luar biasa. Selusuri Alkitab kagum luar biasa. Puji Tuhan. Tapi orang yang lihat Simon Kirene memikul salib pasti bilang ya, kasihan, apes kok dia kena. No, ia beruntung. Kau yang apes tidak kena. Tapi kadang-kadang kita susah ya, kita pikir kita untung padahal kita buntung. Pikir baik-baik saudaraku. Ini pengertian-pengertian yang perlu untuk kita tumbuh kembangkan. Betapa salib itu luar biasanya. Oleh karena itu tampak sangat jelas betapa jalan salib adalah pilihan Kristus sendiri. Dan rela ada di sana, sekalipun dia bisa tidak di sana. Ya bisa tidak mati? Bisa. Bisa tidak tersalib? Bisa. Gampang, dia tidak usah jadi manusia, selesai. Dan dia jadi manusia pun. Tidak ada orang yang bisa mengambil nyawanya kecuali dia memberikan nyawanya. Karena itu kemungkinan Kristus sebagai tokoh. Bagaimana kita bisa melihatnya? Pertama, dia Allah yang mengosongkan diri. Sehingga tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Kecuali dia rela kalah. Hanya satu logikanya. Tidak ada yang bisa menyalahkan dia kecuali dia rela kalah. Dan catatan-catatan Alkitab dengan jelas mencatat. Setan pun takut sama dia. Mau apa lagi? Ahli Taurat tidak bisa bertanya jawab dengan dia. Mau apa lagi? Tidak ada yang bisa mengganggu dia. Kerelaannya lah yang membuat dia menuju jalan salib itu. Dia rela. Yang kedua, dia memilih jalan salib dalam kerelaan. Karena memang sesungguhnya tidak ada yang bisa menyalibkan dia. Cobalah pikirkan. Di Getsemani, Yohanes mencatat dengan jeli. Ketika kemudian tentara para imam dari Bait Allah itu datang. Mau menangkap Yesus, Yesus berkata, siapa yang kalian cari? Yesus. Dan dia berkata, inilah aku. Maka mundurlah mereka dan terjatuh. Bruas, rebah. Inilah aku. Kuasa itu mengalir. Lalu apa yang dikatakannya? Diberikannya tangannya. Ketika Petrus kemudian mencabut pedang. Karena orang ini sudah terlempar rupanya Petrus berani. Cabut pedang. Penggal telinga hamba imam. Petrus, sarungkan pedangmu. Bukan dengan itu. Dia ambil telinga itu, dia pasangkan. Diberikannya tangannya untuk ditangkap. Jangan kau pikir keunggulan tentara, para ahli Taurat, para imam itu yang menangkap Yesus. Yesus memberikan dirinya untuk ditangkap. Maka baca Alkitab baik-baik. Dia beri. Jadi yang pergi. Nah, itu membuat Petrus menjadi kecewa. Mau kemana guruku ini? Lalu dia mulai kecewa, penasaran apa yang akan dilakukan. Tampaknya Yesus menyerah makin dalam. Petrus kecewa. Dia tidak bisa ikut jalan salib. Aku tidak mengenal dia. Aku tidak mengenal dia. Petrus tidak mengerti jalan salib. Dia tidak bisa ikut. Dia tidak bisa masuk. Dia tidak terima kenapa gurunya menyerahkan diri. Dia tidak terima kenapa gurunya masuk ke jalan salib. Itulah gambaran kita. Kita yang mau diselamatkannya. Tapi heran, kita tidak rela dengan cara dia menyelamatkan kita. Tidakkah ini tolol? Ini mirip seperti orang yang kau mau bantu. Orang miskin susah luar biasa. Lalu kau mau bantu dia, karena dia sakit kau masukkan rumah sakit. Dia ngatur kau lagi. Pak, jangan rumah sakit yang ini, yang di Singapura aja. Pak, jangan kamar ini, yang VIP aja. Kira-kira kau masukkan kemana dia? Kalau aku kumasukkan ke tong sampah, di situ kau. Bukankah itu orang kurang ajar menurut kita? Sudah kita tolong milih rumah sakit, milih kelas pula lagi. Udah miskin susah, dari kemarin gak ada yang ngurus. Saudara kan enak ngeliat orang itu ya, betul gak? Tapi kalau saya mau tanya, saudara pernah enggak begitu dalam bentuk berbeda? Sampai orang nek ngeliat saudara. Halo? Pernahlah, jangan bilang enggak. Kalau enggak, itu pertanda dosa kali kau. Sampai enggak pernah sadar kau pernah bikin dosa. Hanya satu orang yang tidak bilang tidak. Orang yang enggak pernah bikin dosa. Kalau kau pernah bikin dosa dan punya kesadaran, malu kau dengan dirimu. Saya pun malu dengan diri. Kalau saya ingat-ingat dulu saya melawan mama saya selalu nangis kalau pergi kesaksian kita gereja bala keselamatan, lalu dia kesaksian, saya paling jengkel kalau dia pulang nangis. Udah kesaksian di atas mimbar, nangis pula lagi. Aduh, ngapain kesaksian-kesaksian kalau nangis? Saya ingat kalau dia doa, dia nangis. Ah udah kalau mau nangis-nangis, aduh mulut saya paling gawat ya. Hari ini saya ngerti doa dia yang membawa saya terjaga. Apa enggak kurang ajar namanya saya itu? Saya marahin mama saya berdoa apalagi nangis. Padahal kalau dia enggak nangis enggak ada air mata itu. Siapa yang tertarik dengan doanya itu? Saya mau berkata, surga tertarik dengan doa ibuku. Yang dengan cucuran air mata kesedihan untuk bagaimana anak-anaknya semua bisa jadi dan besar dalam segala kelemahan kekurangan yang dijalaninya. Kadang-kadang saya mikir ya, teman mama saya ada yang masih hidup. Kenapa mama saya tidak masih hidup ya? Lalu dia bisa lihat semuanya. Tuhan kasih jatah orang beda-beda ya. Tak bisa ngomong ya. Kadang-kadang saya pikir kalau dia masih hidup, wah dia lihat anak-anaknya semua sudah oke. Waduh, rasanya dia senang banget ya. Karena saya tahu orang-orang di kampung ibu-ibu kita ini ya, cuma satu kesukacitaan mereka, kalau ada bahan ceritanya. Nah, kebetulan kan kita banyak diceritakan kan, anakku yang satu ini, anak satu ini, udah punya cerita, modalnya banyak banget itu sekarang. Saya pikir kemana-mana berbulan-bulan gak habis-habis itu. Lalu kita pikir-pikir pergi Israel, pergi mana, bawa dia, lalu dia pulang makin tambah ceritanya ya. Itu kebahagiaan orang tua. Karena itu anak-anak hati-hati kau, selagi orang tuamu masih ada. Buat mereka punya banyak cerita tentang engkau. Tapi jangan buat mereka menangis karena engkau. Bodoh kali kamu punya kesempatan, kamu tidak lakukan. Nah itulah orang-orang banyak itu, itulah perempuan itu. Kalau bilang Yesus dia maha kuasa, yes. Pasukan yang mau menangkapnya terlempar. Bagaimana cara pasukan bisa menangkapnya? Diberikannya tangannya. Bagaimana Petrus enggak shock? Bagaimana guruku ini? Kita mau berkelahi, kenapa beri tangan? Kita mesti menang, kenapa menyerah? Petrus enggak nyampe. Sejujur-jujurnya saya suka berkata, andai kata aku di situ, aku pun tidak suka dengan tindakan Yesus. Dan aku akan memilih tindakan Petrus. Kalau guru mau menyerah, menyerahlah, aku tidak bisa. Bagiku itu tindakan bodoh. Itu sebab saya selalu bergumul tentang jalan salib. Karena jalan salib adalah jalan yang tidak saya sukai. Jalan yang saya benci. Tapi saya harus ada di situ. Tidak mungkin lari dari situ. Maka saya paling suka, kalau dengan terpaksa, karena dipaksa Tuhan, saya jadi taat pada Tuhan. Karena saya suka taat pada dia. Tapi susah taat dengan rela dan sepenuh hati. Karena itu saya selalu berdoa, Tuhan, kalau aku harus taat padamu, dan aku susah, paksa aku untuk taat. Karena aku lebih suka terpaksa taat daripada tidak. Kalau paksaan itu adalah tekanan hidup yang paling menyakitkan, ku pilih itu. Asal aku dekat dengan dia. Karena itu berdoalah dengan bijak. Bukan apa yang kau mau, apa yang Tuhan mau. Dia menang di atas kayu salib. Yes. Kenapa? Karena dia rela. Dia berikan dirinya untuk menerima murka cawan Allah. Ingat, Yesus tidak menebus manusia dari setan. Salah. Yesus menebus manusia dari murka Allah. Ingat, Yesus tidak menebus manusia dari dosa, dari murka Allah. Karena murka Allah mungkin apa menjaruskan manusia mati karena dosanya. Dan Kristus memberi dirinya menerima hukuman yang harusnya diterima manusia yang berdosa itu. Dan dia yang mati. Maka Allah menyatakan murkanya pada waktu Allah menyatakan murkanya. Di situ Yesus menanggung seluruh dosa manusia. Dan dia memalingkan wajahnya. Yesus berteriak, Eloi, Eloi lama sabatani. Pada waktu dia mati, tahukah engkau siapa yang bisa membuat dia mati? Tidak ada. Saya sudah pernah khotbahkan itu. Ia mati bukan karena kayu salib. Ia mati bukan karena darahnya habis. Ia mati karena rela mati. Kepadamu Bapa, kuserahkan nyawaku. Ia bisa mempertahankan nyawanya. Jadi bukan salib dia mati. Ia memilih salib sebagai jalan matinya. Ia memilih tombak, mahkota duri, paku sebagai jalan matinya. Karena itu kalau kau mati, jangan pernah peduli seperti apa kau mati. Karena itu cuma jalan saja. Entah kau dibacok, entah kau dihajar, entah kau sakit, entah kau dibakar. Yang penting kau setia pada Tuhan. Mati hanyalah sebuah cara, jalan menuju surga. Jadi tutup mulutmu itu, jangan lagi pernah berdoa. Kalau aku mati Tuhan lagi tidurlah, tidak bangun-bangun. Penjahat kau, tidak ada hakmu doa seperti itu. Doalah, kalau aku mati ya Tuhanku, buat aku mati ketika melayanimu. Ketika melakukan terus apa yang menjadi kehendakmu. Jangan panggil aku ketika aku berbuat salah padamu. Sempurnakan matiku dalam pengabdianku. Itu doamu. Karena kita tidak tahu kapan kita mati, bukan? Jangan karena saya jantung lalu lagi marah-marah sama orang. Saking kuatnya marah, mati dua. Terus malaikat bilang, mati marah-marah kau. Kan repot saya. Semoga saya mati dengan bijak. Karena itulah saudaraku yang kekasih, yang terakhir. Kita mesti memikirkan bagaimana dia menang di atas kayu salib. Jadi kenapa dia mati? Karena dia memilih. Kenapa dia ke jalan salib? Karena dia rela di situ. Setankah? Setan tidak berdak, tidak menang atas dia. Ahli Taurat tidak menang atas dia. Orang banyak tidak menang atas dia. Petrus, Yudas, itu bukan apa-apa. Tapi heran, ia rela dihianati yang bukan apa-apa. Ia rela disangkalin bukan apa-apa. Ia rela diperlakukan tidak adil oleh yang bukan apa-apa. Padahal dia apa-apa. Itulah Kristen. Itulah Kristen. Itulah Kristen. Bisa? Bisa, tapi tidak melakukan. Aku tidak akan mau diperbudak dosa hanya untuk sebuah kemenangan murahan. Belajar. Kalau saya debat dengan istri saya tekan dia terus. Saya menang. Saya goblok tolol. Memang saya punya hak kekuatan untuk menekan. Tetapi itulah kebodohan dan itulah dosa. Seharusnya sekalipun aku punya hak dan kekuatan, tapi tidak kupakai lalu aku mengalah untuk dia. Sampai kemudian dia mengerti aku mengasihinya. Itulah Kristen. Sulit? Yes. Karena itu pikirkan baik-baik. Sudahkah kita Kristen? Itu sebuah pertanyaan yang sangat serius. Bukan karena kau sudah ke gereja, bukan karena kau sudah dibaptis, bukan karena kau pengurus, bukan karena aku pendeta. Kristen adalah karena kita melakukan apa kehendak dia. Kita tunduk kepala. Buatlah pertanyaan, bagaimana hidupku sekarang? Bagaimana aku menjalani hari-hari yang Tuhan mau? Pikirkanlah itu. Lihatlah hidupmu dan pikirkanlah. Udahkah aku seperti apa yang dia mau? Ia yang mati di atas kayu salib itu. Tuhan, ketika kami renungkan firman-Mu, sesungguhnya Engkaulah tokoh sejati dalam penyalipan itu. Karena siapakah yang bisa mengalahkan-Mu? Tak ada. Tapi yang membuat kami terpukul dan malu. Kami pikir teriakan kami bisa menyalibkan-Mu. Kami pikir pengkhianatan kami bisa menyalibkan-Mu. Kami pikir kehebatan, keunggulan kami, jejaring kami, situasi sosial politik yang kami kuasai bisa menyalibkan-Mu. Ternyata tidak. Kau rela. Lakukan. Tetapi kau lakukan untuk menebus kami. Betapa malunya kami. Betapa hinanya kami. Betapa payahnya kami. Kami orang berdosa ini. Seharusnya hidup kami, kami perhatikan baik-baik. Seharusnya setiap langkah kami, kami cermati dengan teliti. Supaya kami jangan menyalibkan kembali Kristus Tuhan. Di hidup kami, di perilaku kami, di hari-hari kami. Tolong kami tak terjebak dengan apa yang ada di tangan kami yang kau percayakan. Harta, kesehatan, pergaulan semuanya datang darimu. Tolong kami supaya selalu hidup menyenangkan hatimu, melakukan apa yang kau mau, ya Tuhan. Supaya kami menjadi pemenang seperti engkau pemenang. Rela menanggung derita sekalipun bisa melepaskannya. Rela menuju salib sekalipun engkau bisa mengalahkannya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Cara bertempur yang tak kami suka. Cara hidup yang tak kami pilih. karena hidup kami berlawanan dengan-Mu, dengan kehendak-Mu, tolonglah kami. Biarlah Jumat yang Agung ini mengingatkan kami akan pengorbanan besar itu dan kami hidup di dalamnya untuk kemuliaan nama-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur pada Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita bangkit berdiri, suster aku yang kekasih. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan bersama gereja di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat. Hari ini kita duduk di sekitar meja perjamuan Tuhan. Tuhan Yesus sendirilah yang menetapkan perjamuan kudus dan mengundang kita untuk merayakannya sebagaimana dikatakannya ketika Dia mengadakan perjamuan malam itu bersama dengan para murid-murid-Nya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku. Lukas 22 ayat 19. Apakah arti perjamuan kudus? Kita akan memasuki perjamuan tetapi jangan dengan sikap yang salah. Karena itu perhatikanlah dengan baik bagaimana seharusnya kita mengikutinya. Perjamuan kudus adalah perayaan untuk memperingati penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Demi keselamatan kita. Karena hanya melalui karya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus saja kita dapat menerima keselamatan yang sejati. Dalam perjamuan kudus, roti yang kita makan dan anggur yang kita minum menyatu dengan kita. Dengan demikian setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita diingatkan betapa eratnya persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus yang menderita, mati, dan bangkit untuk keselamatan kita. Perjamuan kudus merupakan tanda atau meterai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus Kristus sendiri menetapkan dan menjamin janjinya untuk menyelamatkan kita yang ditandai oleh darah-Nya yang suci. Perjamuan kudus tidak hanya melambangkan betapa eratnya persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga menyadarkan kita betapa eratnya persekutuan kita dengan sesama orang percaya sebagai tubuh Kristus yang satu. Roti dan anggur dalam perjamuan adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Memang, Tuhan Yesus Kristus tidak hadir dalam rupa roti dan anggur, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir dalam roh dan kebenaran. Dengan demikian kita percaya bahwa perjamuan kudus adalah perjamuan sukacita, sebab Tuhan sendirilah yang menyelenggarakannya bagi kita anak-anak-Nya yang telah dipersatukan tidak hanya untuk menderita dalam kematian Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga dalam kebangkitan-Nya. Karena itu, perjamuan kudus benar-benar menguatkan dan menyegarkan iman dan pengharapan kita akan Dia. Selain itu, perjamuan kudus juga mengarahkan kita kepada masa depan yang kekal, yaitu kepada penggenapan perjamuan agung Anak Domba Allah, di mana kita akan dipersekutukan dalam kekekalan secara sempurna dengan Tuhan dan sesama orang percaya. Saudaraku yang kekasih, perhatikanlah ini, biar menjadi bekalmu dalam mengikuti perjamuan kudus itu. Kepada seluruh petugas, dipersilakan untuk maju. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Saudaraku yang kekasih, meja perjamuan telah siap. Perjamuan kudus akan dilayani dan saudara boleh mengikuti yang sudah menerima baptis dan sidi. Berbahagialah tiap orang yang diundang ke dalam perjamuan anak domba Allah. Dan ingatlah, ia mati untukmu, untukku. Hanya satu yang perlu kau ingat, dia bukan dirimu. Roti dan anggur telah siap di dalam tempat ini. Tetapi janganlah kita terpancang kepada roti dan anggur itu, tetapi biarlah dengan iman kita mengarah kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena itulah seharusnya dan selayaknya kita lakukan sebagai orang percaya, sebagai murid-muridnya. Sementara kita akan diringin lagu, saudara akan menerima roti dan anggur perjamuan. Por la via dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, disiksa akhirnya, dihukum mati di atas Kalvari. Dipukul hingga berdarah, bilur-bilur di punggungnya, mahkota duri pada kepalanya, dicaci, dicemooh, diteriakan kematian. Dolorosa menuju ke Kalvari. Por la via dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, disiksa akhirnya, Apakah ada saudara yang mau ikut perjamuan kudus dan belum menerima? Silakan mengangkat tangan supaya para pelayan bisa menghampiri saudara. Sebelah kiri saya atau kanan saya yang belum terima, mau ikut perjamuan, saudara sudah baptis sidi, tolong angkat tangan. Di sebelah kiri. Apakah saudara sudah semua? Baik, jika tidak ada lagi, semua kita bangkit berdiri, saudara yang kasih. Juga disiksakan yang membawa damai di dunia. Sama-sama semuanya. Pada salib itu ku ingat cintanya Tuhanku ya ku jatuh pada kakinya. sana ia tersalib. Tubuh yang terpecah, darah yang tertumpah. Mati untukmu, untukku. Saranku dapat ampun. Ia selamatkan kita. Kita ambil waktu teduh sejenak. Kita berdoa. Angkatlah roti pada tangan kananmu. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada waktu itu dia mengangkat roti dan berkata, roti yang dipecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang terpecah untuk kita, yang mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah itu menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Angkatlah anggur pada tangan kananmu. Air anggur ini mengingatkan kita akan darah Yesus Kristus yang tertumpah. Yang pada waktu malam perjamuan ia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang telah ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Berdoalah pribadi. Ingatlah dia. Perbaikilah hidupmu yang salah. Berdoalah pribadi. Ingatlah dia. Jangan lagi hidup dalam dosa. Berdoa pribadi. Katakan pada dirimu. Untuk membawa damai sejahtera pengampunan dosa. Di tempat di mana engkau ada. Di rumah tanggamu. Suami istri orang tua anak. Di pekerjaanmu. Dengan atasan bawahan maupun rekanmu. Di pergaulanmu, di pelayananmu, biar Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan. Kami mengingat akan tubuh yang terpecah, darah yang tertumpah, yang dimeteraikan dalam hidup kami orang berdosa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami berjanji seperti yang kau ajarkan, supaya kami jangan lagi hidup dan berbuat dosa. Mampukan kami hidup seperti yang kau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudaraku yang kekasih. Kita nyanyikan referensi sekali lagi, ku datang pada salib itu. Pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, ya ku thank you. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan sudah kita lakukan perjamuan kudus pada saat ini. Sebentar kita akan mempersiapkan persembahan kita. Nanti yang bertugas saya persilakan. Nah, setelah Bapak Ibu memberikan persembahan dengan kantong yang diedarkan, ada amplop itu untuk persembahan perjamuan, dapat Bapak Ibu berikan dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Yang bertugas persembahan saya persilakan, paduan suara Excelsia akan mengirim satu pujian. Bawa persembahanku ya Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku Sure. sekarang Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Kan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan. Kami menghayati cinta kasih Tuhan yang ajaib, merelakan diri untuk memberi dirinya kepada kami yang tidak layak, naik ke atas Golgota, mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Engkau terlalu beri yang besar untuk kami, dan kami merasa ketidaklayakan di hadapan-Mu. Dan di sini kami merasakan anugerah-Mu yang besar. Dan pada hari ini kami memberikan persembahan. Sesuatu yang tidak berarti dibandingkan karya Tuhan yang telah kami terima. Namun Engkau telah berkenan untuk memberikan kami berbagian di dalam pelayanan. Maka itu kami datang membawa persembahan ini dengan kerelaan, dengan kesadaran bahwa kami ikut berbagian dan Tuhan kiranya. Terimalah ini.